dalam perkara kesyirikan dan bid'ah. Alhamdulillah kami bisa meninggalkan perkara tersebut dengan izin Allah. Tetapi dalam perkara dunia atau pekerjaan, terkadang kami memotong jenggot, memakai celana di bawah mata kaki, dikarenakan takut dipecat dari pekerjaan. Jazakallahu khairan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. Ya. Siapa yang memberikan kepada kita rezeki? Pimpinan ataukah Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka. Harta secukupnya untuk keluarga, alhamdulillah, itu jauh lebih baik apabila itu harta yang halal yang diberikan kepada keluarga daripada berlipat-lipat ganda namun berasal dari harta yang syubhat dan haram. Maka seorang muslim yang terpenting bagi dia adalah memperhatikan kondisi dari harta tersebut. Halal, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang ada. Nabi alaihi salatu wasalam dalam riwayat Imam Muslim mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah azza wa jalla bima ataa. Sungguh telah beruntunglah seorang itu muslim dan diberikan rezeki yang cukup dan Allah Subhanahu wa taala memberikan qanaah, dia merasa puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya.